klasik walasun yang riko paranta paran maneng hang gawe atin riko make manu sekelang kelikas angko welas isun ngelain kusun isun sungguh pisang dumen kusasun linglong Sucilan kukie, tulus lan ikhlasi, welasun yang riko. Karan kaparan maneng, hang gawe atin riko. Make mangu-mangu, singkelem telikas, rompo welas isun. Ngelayum pisun, isun, sungguh pisun tuh, weni, pisa sun linglong. Langit hang dadi saksi, bumi melu nyakseni. Suci lan putih, tulus lan ikhlasi, welasun yang riko. Parang ta parang maneng, hang gawe atin riko. Makin manggu-manggu, sing kelem kelikas, nopo welas isun. Ngelayung pisang, Bison tuh weni bisa sungling long kaya wong et yang toron serangi api Bison serangi welas Bison menyang riko ngelayu pisau Bison sungging pisau tuh sengleng-leng kaya wong edian toron serangi ati ison serangi welas ison demayang riko nyang riko.